Kolose pasal kedua, dari kita bergantian dari 11 ya, dari 11 sampai 14. Dari 11, saudara 12, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca dua bagian ini, kita diajak untuk memahami seutuhnya apa sebetulnya latar belakang ketika sakramen dikerjakan oleh gereja. Perjalanan manusia jatuh ke dalam dosa, maka mautlah yang menantinya. Perjalanan manusia, perjalanan binasa. Dari kebinasaan menuju kepada kebinasaan. Keterpisahan dengan Allah hanya akan berujung dalam maut yang tak terelakkan. Tetapi cinta kasih Tuhan, Tuhan nyatakan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, sehingga kemudian Ia menyatakan janji dalam Kejadian 3:15, sebelum manusia berpikir, sebelum manusia memohon, sebelum manusia berharap akan pengampunan, Allah justru menyatakan janjinya bahwa keturunan perempuan, yaitu keturunan manusia, akan terus berkelahi dengan keturunan ular, yaitu keturunan setan. Ini gambaran pergumulan, pertandingan rohani yang tidak pernah usai. Maka ujung daripada pertandingan itu adalah keturunan ular atau keturunan setan akan meremukkan, apa, menghancurkan tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular itu. Nah, ini dengan segera mengacu kepada kayu salib. Setan menyalibkan Yesus, itu sama dengan meremukkan tumitnya. Tetapi kemudian Kristus mematikan, menghancurkan kuasa setan sama dengan meremukkan kepala. Kepala istilah adalah pusat pemerintahan, kepala adalah istilah pusat kekuatan. Maka kalau kepala itu hancur, hancurlah semuanya. Nah, oleh karena itu, setan sudah kalah di atas kayu salib. Janji Allah, Allah genapi. Janji yang tidak pernah diminta manusia, janji yang tidak pernah dipahami manusia, janji yang tidak pernah dimengerti oleh manusia. Karena itu, dengan pengertian itu seharusnya dengan segera kita bisa melihat betapa Allah mendahului manusia dalam berinisiatif mengadakan perjanjian mutlak datang dari dia, dan bagaimana dia berkenan kepada manusia yang tidak layak diperkenan. Nah, itulah yang muncul kemudian dalam perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama penting menjadi gambaran. Manusia diberikan kesempatan untuk beragama dengan usaha sendiri. Berbagai peraturan diberikan yang disebut dengan nama Taurat. Tetapi sejarah membuktikan manusia gagal dan tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena itulah tuntutan hukum Taurat dipenuhi oleh Kristus, dan dia berkata, aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi hukum Taurat. Sehingga dengan kegenapan hukum Taurat, maka pengharapan itu menjadi nyata, penebusan dosa menjadi mungkin oleh Kristus dan bukan manusia. Oleh karena itu kasih karunia harus dipahami di dalam dimensi yang seperti ini. Itu sebab kemudian para rasul selalu mengumandangkan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Kristus yang di dalamnya ada keselamatan. Nah, karena itu saudara, sejarah perjalanan manusia dengan segera bisa kita lihat di sana. Bagaimana dia mendahului di dalam seluruh inisiatif untuk mencintai manusia. Nah, inilah menjadi semangat kekristenan. Sekalipun semangat ini seringkali pasang surut dalam pemahaman, bahkan menjadi kacau di kekinian. Sehingga manusia menepuk dadanya dan berpikir, ia telah melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Sekalipun mungkin dalam kata-kata, kita akan berkata segala sesuatu datang dari Tuhan oleh Tuhan. Tapi hidup kita, cara kita tidak menunjukkan hal itu. Terjadi pengingkaran terhadap apa yang dikatakan. Nah, ini menjadi pergumulan serius, saudara. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjalani ya, bagian daripada ibadah, khususnya di dalam sakramen, perenungan mendalam harus kita buat, dan supaya kita mengambil tindakan-tindakan yang betul-betul bertanggung jawab. Tidak terjebak hanya pada ritual-ritual gerejawi yang kosong belaka. Seperti orang Israel yang mulanya begitu suci sunatnya, tetapi kemudian terjebak hanya pada ritual sunat, tapi kehilangan maknanya. Dan Musa harus mengingatkan ulang orang Israel. Jikalau engkau disunat, ingatlah. Bukan hanya disunat lahiriamu saja, tetapi sesejatinya yang dikehendaki itu adalah sunat terhadap hatimu dan pikiranmu supaya bersih dari perkara yang jahat. Dan inilah yang harus dipikirkan orang Kristen, bahwa engkau datang membawa anakmu dibaptis, bahwa engkau mengaku percaya, bukan hanya memenuhi ritual gereja, tapi bertanggung jawab sebagai orang tua membawa mereka mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana engkau mau membawa anak itu mengerti kebenaran jika engkau sendiri tidak memahaminya? Bagaimana engkau bisa memimpin anak itu untuk mencapai suksesnya jika engkau seorang gagal dalam kehidupanmu? Apa yang akan dilihatnya? Apa yang akan dipelajarinya? Karena itulah tiap orang tua harus bertanggung jawab pada tiap tindakannya. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itulah ini menjadi pemikiran serius kita. Maka di dalam perjalanan penggenapan janji Allah itu, dinyatakannya lah kepada Abraham yang tadi kita baca, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, janji keturunan. Sesudah sebelumnya janji kepada Nuh, janji keselamatan atas bumi yang terkutuk karena dosa itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa bumi ini tidak akan lagi dihantam oleh air bah. Sehingga janji keamanan atas dunia diikuti janji kepada Abraham atas keturunan yang akan kemudian dia beranak cucu dan tinggal di tanah Kanaan yang bukan tanahnya. Engkau orang asing di sini karena dia datang dari Ur Kasdim. Dan engkau akan tinggal di sini. Yang menjadi menarik, saudara, mengapa Allah membawa Abraham meninggalkan kotanya lalu tinggal di tanah yang bukan tanahnya yang kelak Allah berikan kepada dia? Sehingga ada istilah orang Israel tidak pernah tinggal di tanahnya. Ya, dalam istilah politis sekarang orang Israel menduduki tanah orang Palestina. Maka orang Palestina berhak atas kemerdekaannya. Saya kira orang yang bicara tidak terlalu mengerti sejarah, tapi memaksakan pemahamannya. Palestina bukan Filistin. Different case. Pada zaman Daud itu sudah selesai. Ya, tetapi pergolakan penjajahan membuat orang keluar masuk di dalam kehidupan itu. Ya. Dan peta Israel pun yang sekarang berbeda dengan peta Israel ketika 12 suku mendapatkan tanahnya. Sehingga mempelajari Israel tidak bisa hanya untuk mempelajari hal-hal sosiologis politik saja, tetapi kita mesti memperhatikan data-data teologis, dan Alkitab suka atau tidak harus menjadi pegangan. Tetapi memang dunia tidak akan pernah pakai Alkitab, bukan? Sayangnya orang Kristen pun tidak mengertinya. Itu yang repot. Kalau dunia tidak ngerti, saya bisa ngerti. Tapi kalau gereja tidak ngerti, saya juga tidak ngerti. Ya, bagaimana orang-orang Kristen bisa tidak memahami hal-hal seperti ini? Nah, ini menjadi problem serius. Nah, kita kembali. Janji yang dikatakan kepada Abraham, janji keturunan dan berkat akan tanah yang besar, bagaimana mereka akan tinggal di sana, nanti digenapi ketika orang Israel kembali dari tanah pembuangan dari Mesir. Tanah ini jadi tanahmu yang bukan tanahmu. Lalu dibuang ke Mesir. Dari Mesir anakku kupanggil lalu kembali. Muncul lagi pertanyaan. Begitu sulitnya kah Tuhan mewujudkan janjinya? No. Bagi Tuhan gampang sekali memberikan apapun yang dia mau berikan, bukan? Tetapi dia mau kita belajar. Who are you? You are nothing. Siapa kamu? Kamu bukan apa-apa. Tanah yang kau injak, kau orang asing. Tapi hari ini aku taruh kau di situ, karena dia penguasa atas alam semesta. Dia penguasa atas setiap tanah. Tetapi tidak ada orang mendapat kehidupan jikalau bukan Allah yang memberikan. Ini harus kita pahami sama-sama. Rumah boleh rumahmu, sertifikat atas nama hak milikmu. Tetapi jangan lupa, Tuhan hanya memberikan itu dan menitipkan itu padamu. Maka dia harus menjadi kepala dalam rumahmu. Atau dia akan membuangmu seperti Israel dibuang dari tanah Kanaan. Terpecah dua lah mereka. Yang utara dibuang ke Asyur, yang selatan dibuang ke Babel. Kalau kita belajar histori, sejarah daripada Israel, bagi saya itu mencengangkan sekali. Tuhan memberi, Tuhan mencabut. Itu kalimat Ayub yang sangat terkenal. Tapi tampak jelas dalam perjalanan bangsa itu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Yesus Kristus datang dan sudah menggenapi semuanya, anak-anak yang disunat itu umur 8 hari. Kemudian bergerak ke dalam perjanjian baru, sunat digenapi oleh Kristus. Apa itu sunat? Sunat adalah dipotong kulit katannya. Pada waktu dipotong kulit katan, darah itu akan menumpah jatuh ke bumi. Artinya apa? Bumi yang terkutuk. Ya. Dilegalitas oleh darah yang tertumpah. Itulah syarat perjanjian antara Allah dan manusia. Ini janjiku padamu, aku menjadikan kau bangsa yang besar. Tapi inilah bukti perjanjian kita. Sunat, umur berapa? 8 hari. 8 hari tahu apa? Mana mereka ngerti apa-apa? Kenapa mereka disunat? Saudaraku, sejak kapan orang bisa mengerti apa-apa? Bahkan sekarang pun kita tidak pernah mengerti apa-apa sampai dia menyatakan dirinya. Itu sebab perjanjian apa baru dengan clear menjelaskan ulang perjanjian lama. Aku yang memilih engkau menjadi anakku. Aku yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Itu 10 hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari perbudakan tanah Mesir. Satu, harus, dan dua, dan tiga, dan seterusnya. Itu Allah berinisiatif memberikan hukum. Di perjanjian baru Yesus meneriakkan kalimat yang sama. Bukan kau pilih aku yang memilih kalian semua. Maka kalimat itu mengingatkan kedaulatan yang penuh dari Allah. Itulah sunat. Allah yang menyatakan janji dan umat memenuhinya. Maka umat tidak akan pernah mengerti janji itu kecuali kasih karunia. Maka bodohlah orang yang berharap mengetahui sesuatu baru mau melakukan perjanjian dengan Allah. Kita sedang berjanji dengan Allah dan bukan dengan manusia. Jangan downgrade itu, karena kita tidak pernah sejajar dengan dia. Mengapa dia memilih Abraham? Enggak tahu. Itu kedaulatannya. Bahwa kita tahu kemudian ada kisah dan cerita yang bisa kita ceritakan. Ada tampak berbagai argumentasi yang bisa kita sampaikan. Tetapi sejatinya kita tidak pernah mengerti mengapa Abraham dan bukan yang lainnya. Kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian umur 8 tahun yang tidak tahu apa-apa disunat sekaligus menjadi simbol. Memang tidak tahu apa-apalah kita dan tidak layak apa-apalah kita telah menerima kasih karunia-Nya. Telah menerima perjanjian-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau engkau mengenal Tuhan. Karena itu layanilah dia dalam kesungguhan yang penuh. Ya. Saya pikir ini mesti kita tumbuh kembangkan. Ya. Nanti kita siang jam 10 ada seminar tentang Calvin. Calvin adalah seorang teolog yang menggumuli betul kehidupannya dengan Tuhan. Ya. Seorang pintar yang luar biasa. Genius. Muda usia telah berkarya hebat. Sementara orang Kristen masa kini muda usia telah membuat masalah hebat. Bedanya bumi langit setengah mati. Sampai tua tidak pernah bisa belajar untuk mengerti kebenaran dengan seutuhnya. Tetapi Calvin menemukan dan bagaimana menjalaninya. Maka saya menemukan cecak benang itu dan terus menikmati bagaimana pergumulan bapak-bapak beriman dalam proses pengenalan mereka akan Tuhan itu. Luar biasa sekali. Nah oleh karena itu saudara, apa yang dialami oleh Abraham dan sunat itu adalah kasih karunia Allah yang bersifat mutlak dan bukan soal manusia. Tapi soal dia yang rela menyatakan itu. Tapi harus ada simbolnya darah. Darah adalah simbol kehidupan. Itu sebab di perjanjian lama orang tidak boleh makan darah. Karena darah adalah simbol penebusan dosa. Sesudah darah sunat, darah perjanjian, kalau bikin salah gimana? Mesti bereskan lagi. Dengan apa? Darah domba. Tidak orang itu disunat ulang, bukan. Tapi darah domba harus ada korban. Tapi korban itu harus mati dan tidak boleh hanya darahnya yang tertumpah. Mati. Karena dosa upahnya maut. Tetapi kemudian berulang-ulang kali orang harus memenuhi tuntutan itu. Dan sebetulnya manusia tidak pernah mampu. Karena berulang kali pula manusia berbuat dosa. Maka korban tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu Kristus datang dan Ibrani berkata, dia berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Bukan darah lembu lagi yang menebus dosa kita. Tetapi darah Kristus yang suci, yang kudus itu. Nah oleh karena itulah Paulus berkata di dalam Kolose, dan kalian pun harus memperhatikan hai orang-orang perjanjian baru, bahwa di dalam dia kamu sudah disunat. Di dalam dia kamu sudah disunat. Dia berkata kepada setiap orang yang ada di Kolose, baik itu Yahudi maupun itu Yunani. Tapi bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi sunat Kristus. Ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Perhatikan kalimat ini. Dengan amat sangat mudah membacanya. Dengan amat sangat jelas maknanya. Kamu, yaitu kita-kita zaman perjanjian baru, sudah disunat. Tapi Paulus lagi ngomong sama orang dewasa. Dan orang dewasa itu ada Yahudi, ada yang Yunani. Itu sebab di Galatia timbul problema. Banyak orang sudah terima Yesus, lalu datang lagi ajaran bilang, gak bisa cuma terima, kamu juga harus disunat. Betul-betul sunat fisik itu. Dan Paulus marah sekali pada orang-orang Galatia karena gampang sekali iman mereka tergoncang lalu ikut-ikutan. Nah Paulus menegur keras. Karena ternyata bukan itu yang sesungguhnya. Engkau disunat dengan sunat lebih tinggi. Darah yang tertumpah tapi bukan darahmu. Darah Kristus itu. Yaitu dibaptis. Nah pada waktu istilah dibaptis diberikan di situ, maka kita menemukan kesejajaran sunat dan baptis. Tapi waktu kamu dibaptis bukan darahmu, darah Kristus yang tertumpah. Di dalam matinya engkau ikut mati dan bangkit menjadi hidup yang baru. Itu sebab kemudian, kalau kita mengikut ke dalam perjanjian lama, sejak dini anak itu harus dibaptis supaya dia terikat kepada Kristus yang hidup itu. Baptis anak bukan sembarang pengajaran. Konsistensi Alkitab terpancar jelas di sana. Lalu kenapa orang-orang di perjanjian baru zaman Yesus atau zaman Rasul banyak orang dewasa yang dibaptis? Ya karena mereka baru terima Yesus, baru percaya. Dan kita pun menjalankan itu namanya baptisidi. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah ketika saudara-saudara orang tua membawa anak dibaptis, ini bukan barang mainan untuk memenuhi selembar kartu baptisan supaya jelas status anak itu. Demi Tuhan yang hidup, kalau itu yang kau pikirkan, celakalah engkau. Maka tiap orang tua harus bertanggung jawab secara penuh terhadap iman anak itu dan masa depan. Bukan soal besok dia mau kerja di mana. Masa depan sesudah kematian dia kemana. Perhatikan kalimat saya. Bukan soal masa depan nanti dia kerja apa. Tapi masa depan kalau dia mati dia kemana. Dan saya pikir ini penting sekali menjadi pertanggungjawaban sungguh. Supaya setiap kita sebagai orang tua punya proyek besar dan sadar akan tugas tanggung jawab. Bagaimana menolong anak-anak untuk terus tumbuh beriman dalam keimanan yang utuh itu. Yang penuh itu. Sampai kemudian mereka dididik sampai dewasa. Dan mereka harus menyatakan imannya yang kita sebut sidi itu. Sehingga mereka menjadi bagian daripada jemaat yang dewasa. Dan berhak atas sakramen berikutnya yaitu perjamuan kudus itu. Karena iman mereka sudah nyatakan, mereka berhak menerima. Aturan Alkitab bagi saya sangat mengagumkan. Ya, strukturalnya begitu kuat setengah mati. Penjelasan logikanya begitu tajam. Ya. Bagaimana engkau mau bisa ikut sakramen baptis kudus? Tanda tangan belum. Tanda tangan kontrak dulu. Di mana tanda tangan kontrak? Sidi itu. Aku percaya. Aku menerima. Aku sadar tugas tanggung jawab. Boleh, silakan masuk. Nah oleh karena itulah saudara, baptis diperlakukan untuk anak-anak orang percaya yang datang dan memberikannya. Tetapi ketika anak ini lewat, dilakukan lagi baptis di bersamaan pada waktu dia remaja ataupun dia dewasa atau bahkan dia sudah tua karena baru mengenal Kristus dalam pertobatannya. Lalu kemudian orang yang berproses tadi baptis kemudian disidi pada waktu usia remajanya. Bisa sekaligus baptis di tergantung situasi. Itu hanya situasi momentum di mana dia menemukan dan mengerti kebenaran itu. Nah oleh karena itulah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar ritual gereja tadi itu. Sehingga apa yang dikatakan Paulus menjadi amat sangat kuat, dibaptis, mati dan bangkit bersama dengan dia. Yang jelas di sini bukan cara mati atau cara bangkit. Sehingga banyak orang yang ekspresikan itu seperti ditenggelamkan. Di Israel tidak ada orang mati dikuburkan ke dalam tanah. Semua orang di dalam gua. Yesus keluar dari gua. Talpot itu bentuknya gua, ada lubang dimasukkan, ditaruh di atas batu. Tidak pernah utuh masuk ke dalam kuburan seperti yang kita pahami. Karena itu barang siapa menjelaskan orang mati kan dikubur. Ayah Anda gak pernah ke Israel atau Anda gak ngerti budaya Israel atau gak mau ngerti. Nah, itu miris juga itu. Ya. Bukan. Tapi kematian simbol kematian terhadap apa? Kematian Kristus itu. Mati terhadap dosa itu. Tapi bagaimana anak-anak kan tidak ngerti? No, orang tuanya bertanggung jawab untuk itu. Tidakkah tiap kita orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak kita? Ini natural saja dulu, bukan? Kita didik anak kita, kita sekolahkan mereka supaya mereka pintar. Dan kita berjibaku luar biasa, kasih tahu mereka yang baik apa. Kita berkeringat. Dan orang tua bertanggung jawab bahkan rela berdarah demi masa depan anak-anaknya. Ya, saya selalu kagum pada orang tua di masa lampau. Yang bagaimana berjuang dengan cara luar biasa. Saya kagum pada ibu-ibu di kampung kami sana yang bekerja dengan giginya. Kita melihat pakaiannya kumal begitu, tetapi anaknya sedang kuliah di Jakarta. Ya, kadang-kadang dia sengit mempertahankan sebuah harga. Kadang-kadang saya pikir saya jengkel harga segitu aja diributin, ngototnya setengah mati. Tetapi kalian tahu, perkelahian dan rasa tidak suka orang padanya hanya untuk menghidupi anaknya di rantau sana. Sehingga banyak kemudian di Jakarta, orang-orang jadi sarjana luar biasa. Mama dan papanya keringat darah di kampung sana. Tidak pernah sempat beli baju sepanjang hidupnya. Supaya anak itu bisa sarjana. Itu natural. Itulah cinta orang tua yang semestinya. Apalagi spiritual. Masa iya engkau tidak mau anakmu mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran? Karena itu apa yang kita lakoni hari ini menjadi tanggung jawab yang penuh. supaya kemudian kita diberi tugas tanggung jawab dan dengan kesadaran penuh kita melakukan. Bagaimana mendidik, melatih, membawa anak ini mengenal Tuhan yang hidup itu. Karena itu camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah betapa sucinya tugas tanggung jawab yang kita emban. Kecuali engkau ingin anakmu binasa, lalu engkau lakukan dan engkau tidak mau tahu. Demi Tuhan yang hidup. Setiap orang yang menjadi jemaat harus belajar bagaimana bertanggung jawab penuh dalam kehidupannya itu. Bisnis kita bukan soal kehidupan natural anak-anak kita. Bagaimana mencapai masa depannya dan mengisi kesuksesannya. Tapi spiritualnya. Karena itu etika perilaku perlu diperhatikan dengan baik-baik. Ini menjadi penting untuk kita sadari penuh. Bagaimana kesadaran itu harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menjalani hari-hari ini. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika kemudian anak-anak itu kita bawa dan kita baptis. Kita bertanggung jawab penuh di dalamnya. Tidak selesai itu sudah selesai dapat satu akta. Oh anak saya sudah Kristen, sudah dibaptis. No. Maka itu adalah kontrak kita dengan Tuhan. Tuhan ku bawa anak ini kepadamu. Ku serahkan dalam iman percayaku. Dan aku bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak ini. Bertumbuh dalam iman yang sungguh. Ya. Nah tanggung jawab penuh itu harus menjadi tanggung jawab yang kita emban. Saudara. Karena itulah tiap orang Israel dikatakan, ajarkan kepada anak-anakmu. Ulang berulang kali, akulah Tuhan Allahmu. Yang membawa kau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Bahkan ketika engkau duduk, ketika jalan, kapanpun itu ajarkanlah. Dan sejarah membuktikan dalam kebebalan kedegilan Israel, belum ada bangsa di kolong langit ini yang generasi ke generasinya setia kepada Taurat itu. Terlatih, dia tidak peduli orang sekaya apa. Saya sering cerita bukan? Saya kalau pergi ke Eropa, pasti hari Sabtu jatuh, saya akan minta pada rekan-rekan kita cari sinagog, kita mau lihat. Dan saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Baik ketika saya di Jerman, baik ketika kemudian saya ada di Belanda, di Belgia, dan saya pergi dan melihat orang-orang Yahudi. Pada waktu hari Sabat, waduh, mereka datang luar biasa dan pergi ke sinagog. Itu pakai pakaiannya, pakaian jubah hitam panjang begitu, pakaian tradisi daripada orang-orang Yahudi. Oh, itu mungkin orang susah, orang miskin. No, mereka datang dengan Rolls Royce. Itu Raja Diamond di Antwerpen, Belgia. Sampai saya kaget setengah mati. Rolls Royce keluarnya bukan orang pakai jas. Rolls Royce keluarnya bukan orang pakai baju keren atau baju kaos yang branded. No. Keluar dengan baju Yahudi model itu. Hebat ya. Orang Kristen kalau ke gereja repotnya setengah mati. Kalau sudah pakai mobil terlalu mewah, mau baju branded, celana branded, sampai mau ke gereja pun repotnya setengah mati. Tapi alasannya klasik dan sangat bodoh. Kan mau ketemu Tuhan jadi sopan santun, pakaian rapi. Saya tidak percaya itu. Tetapi sebaliknya kita juga suka sembarang, tidak peduli. Padahal ada tata krama standar yang perlu kita penuhi, bukan? Bagaimana supaya jangan jadi batu sandungan, itu ukurannya. Berlebihan pun jadi batu sandungan, terlalu bawah pun kita jadi batu sandungan. Janganlah sembarang, simple saja toh. Nah orang Yahudi berhasil mendidik, apakah kita akan berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang santun, cinta Tuhan, rajin ke sekolah minggu, mendidik anak kita melakukan itu dari hari ke hari hidupnya. Sehingga anak kita menjadi anak yang tertib dan tahu bagaimana melayani dengan bertanggung jawab. Ini menjadi penting, bagaimana anak kita punya gaya hidup yang sungguh-sungguh. Nah ini juga bagi anak-anak nanti yang akan di CD. Begitu di CD, kalian menyatakan pengakuan iman percaya kalian. Ingat, bukan juga lagi-lagi sudah dapat akte baptis, dapat akte CD. Ah, saya sudah punya semua. No. Tetapi bagaimana kalian harus bertanggung jawab pada hidup kalian? Karena itu anak-anak yang mau di CD, saya harap serius betul-betul mengerti. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Belajarlah untuk jujur lalu mengakui kelemahan dan kekuranganmu. Katakan Tuhan, aku masih lemah di hal ini, aku masih salah di sisi ini dan sisi itu dan seterusnya. Ampuni aku dan ajar aku untuk terus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah CD memberikan warna perubahan dalam perilaku hidup kita. Berkelahilah. Terlalu kuat godaan zaman ini dan tidak akan usai. Karena itulah kalian harus punya perjuangan sendiri dan orang tua akan membantu kalian untuk terus berjalan di jalan Tuhan itu. Ya, prinsip ini penting untuk kita tumbuh kembangkan. Ya. Makin anak-anak dewasa makin tidak mudah. Saya mau anak-anak ikut seperti apa yang saya lakukan. Tidak sederhana. Karena memang era yang berbeda, keinginan masih berbeda. Tapi wajib saya untuk melakukan. Di dalam jengkel saya, di dalam marah saya, di dalam kesal saya. Karena saya rindu mereka mewarisi nilai spiritual yang tinggi itu. Tapi kalau kemudian hidupku tidak berkenan, lalu apa yang mau ditiru anakku dari aku? Karena itulah perkelahian orang tua. Tapi sebaliknya anak, kalau orang tua kemudian tidak baik, mengapa engkau ikut jadi jahat? Karena sekarang ketika engkau disidi, engkau menjadi personal milik Kristus yang bertanggung jawab secara pribadi. Dulu ketika kau dibaptis, orang tuamu masih bertanggung jawab atas pertumbuhan iman. Sekarang kamu tanggung jawab sendiri. Tetapi bukan orang tua lepas tanggung jawab. No. Orang tua pun ikut di situ dan akan membimbing. Maka engkau tidak akan sendirian maju. Ada partner, ada rekanmu, yaitu orang tuamu. Disitulah indahnya sebetulnya baptis ini. Maka semua anak-anak terus belajar dan melayani. Melayani dengan bermakna, bukan sekedar melayani. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan dengan talenta yang ada. Tetapi itu bukan kehebatan yang terlalu luar biasa. Karena toh semua datang dari dia, kembali kepada dia. Tetapi pahami itu dengan utuh, buat itu mengerti. Dan bagaimana kita dengan disiplin menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang kita emban. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, semua kita yang hari ini akan membawa anak dibaptis, atau yang kelak membawa anak akan dibaptis, atau yang bahkan belum menikah, bisa mengerti sepenuhnya. Baptisan bukan ritual gereja. Ini bisnis spiritual yang besar. Membawa anak itu terikat pada perjanjian dengan Allah. Baptisan bukan ritual di mana orang tua membawa lalu selesai tugasnya. No! Justru secara keimanan baru memulai dan bertanggung jawab di depan jemaat. Engkau bawa anakmu dibaptis, engkau harus bertanggung jawab mendidik dia supaya dia hidup mengenal firman Tuhan seturut perintah Allah itu. Ulangan pasal 6. Mengajarkan dia ulang berulang kali ketika duduk jalan dan seterusnya. Dimanapun, kapanpun. Apa itu? Kebenaran. Maka sudah menjadi panggilan orang tua untuk bisa mengerti penuh. Ya, saya kalau selalu berdebat anak-anak soal pelayanan, maka saya akan selalu mengatakan, yang kalian lakukan bagi saya masih kelewatan. Terlalu banyak kelebihan kalian dari papamu. Ya, anak-anak saya jago musik, semua jago ini, saya tidak. Ya, seharusnya kalian lebih bermutu lagi dalam pelayanan dan lebih lengkap lagi. Dan saya berdoa mereka mengerti itu dan tahu bagaimana mengemban itu. Bukan sekedar bagaimana main musiknya, bukan sekedar bagaimana menjalankan tugas-tugasnya. No! Quality of life-nya, hidupnya. Nah, mari kita orang tua sama-sama punya bisnis yang sama. Supaya semua anak-anak kita latihan sama-sama, bukan? Karena mereka akan mendengar orang tua mereka sama. Karena itulah ini kita bekerja dan berjuang. Maka kita akan memberikan satu masa depan natural pada anak kita sekaligus masa depan spiritual. Menolong mereka mencapai hidup cita-citanya, bekerja dan berkarya, tapi juga menolong mereka sesudah kematiannya, sehingga mereka tahu akan melangkah kemana. Bukankah gereja akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh? Karena itu tiap kali dijalankan baptisan, tiap kali dijalankan sidi ataupun baptisidi, tiap kali kita sedang tanda tangan kontrak bisnis dengan Tuhan, akankah gereja sungguh-sungguh dan bermutu? Yang mengecewakan, kalau dengan baptisan, dengan sidi anak-anak bertambah, jemaat bertambah, tetapi sebetulnya hanya kuantitas belaka. Kita sedang mempermainkan kontrak suci itu, bukan? Karena itu mari kita memahaminya dalam kepenuhan. Karena tanda tangan kontrak itu tintanya adalah darah Kristus Tuhan kita. Dan dialah pena sejati itu. Mari kita gumuli hari-hari kita, dan mari kita sungguh-sungguh bagaimana kemudian kita berjalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang dulu mati, kini telah hidup bersama-sama dengan dia. Surat kita hutang dulu, hutang maut yang harus kita bayar sudah dilunasinya, dan dia menanggung maut itu di atas kayu salib, memenuhi murka Allah terhadap dosa itu. Dia memerdekakan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang hidup itu. Dan kepada setiap orang yang sudah dibaptis, sudah disidih, kiranya ini juga mengingatkan kita, supaya kita mengingat ulang, saya sudah dibaptis, saya sudah disidih, tapi ya dulu saya tidak ngerti loh. Dulu saya begini loh, yes. Banyak orang tidak mengerti. Tapi bukan berarti engkau diulang kembali. Diulang pun kau tidak akan pernah ngerti. Karena kau mengerti, menurutmu kau mengerti. Waktu diulang saja menunjukkan kau tidak mengerti betapa Tuhan sangat mengerti dalam ketidakpengertianmu. Bisa mengerti ya? Sehingga waktu saya enggak ngerti dulu, sekarang saya diulang. Itu pun menunjukkan ketidakpengertianmu siapa Tuhan. Karena Tuhan sangat mengerti dalam kebodohanmu. Tuhan sangat mengerti dalam ketidaktahuanmu. Tapi kau pikir kau sekarang mengerti, lalu ulang kembali. No! Salah. Itu hanya menunjukkan ketidakpengertianmu siapa Allah. Allah luar biasa. Dinyatakannya janjinya, digenapinya semuanya. Bagaimana si penyamun itu tahu Yesus itu Tuhan dan dia mempercayakan diri di kayu salib? Iman bukan? Dari mana iman itu datang? Roh Kudus, bukan dia hebat, tapi Roh Kudus luar biasa, Tuhan luar biasa menyatakan cinta pada orang sejahat dia di tempat yang hina dina, kayu salib. Jadi kita belajar, tidak terlalu penting siapa kalian, sesuci apa kalian, karena tidak satupun kalian suci, begitu pula aku. Tapi bagaimana kita belajar menempatkan diri, mensyukuri anugerah Allah itu dan melakoni. Maka yang sudah dibaptis, yang sudah disidik, kiranya kita dikobarkan kembali, diingatkan kembali akan panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan dalam kesungguhan yang penuh. Diingatkan kembali untuk terus menyala-nyala melayani dia. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Dan biarlah ini, saudaraku, menjadi panggilan surgawi yang terus menyalak dalam hidup kita, yang terus berkobar dalam batin kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan ini untuk puji hormat bagi namanya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan yang agung dan hidup itu. Dan biarlah kita jalani seluruh panggilan surgawi itu dalam gairah yang penuh. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Kristus, barang siapa yang berjalan dalam Kristus, apalagi yang ditakutkannya? Paulus menyebutnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka beruntunglah engkau anak-anak yang dibaptis sidi, jikalau itu menjadi warisanmu. Dan beruntunglah engkau yang sudah menjalaninya, jikalau itu kau imani dalam kehidupanmu. Maka tanyalah pada diri kita, yang sudah dibaptis sidi, betulkah hidup kita Kristus dan mati keuntungan, sehingga tidak ada kegentaran dalam kehidupan, dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan untuk apa yang dirindukan dan diinginkannya. Dan kepada yang akan dibaptis sidi, kepada yang sudah dewasa, ingat, engkau sudah memasuki satu proyek baru dalam hidupmu. Hidupmu Kristus dan mati adalah keuntunganmu. Raih itu, miliki itu dalam pergumulan keseharianmu. Ya, kalau engkau satu waktu sukses di dalam masa depanmu, engkau bukan orang yang paling hebat di kolong langit ini. Terlalu banyak orang yang lebih kaya dari kita, terlalu banyak orang yang lebih pintar dari kita, dan mereka bukan Kristen. Tidak ada kesaksian ekstra yang bisa kau katakan di sana. Tetapi perilaku dan hidupmu, tidak banyak orang baik, orang benar hidup di dalam dunia. Mereka lah milik Kristus itu. Dan bagi anak-anak yang dibaptis, biarlah orang tua menyadari itu. Sehingga sebagai orang tua, memacu diri untuk bertanggung jawab penuh dan berjanji kepada Tuhan untuk membawa anak-anak itu terus hidup dalam kebenaran. Sehingga sungguh-sungguh hari ini menjadi hari sakral yang seutuhnya yang bisa kita lakoni dalam hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan tindakan ritual tok, tapi spiritual. Ritual yang kelihatan harus ada spiritual yang tidak kelihatan di sana, yaitu Roh Kudus yang bersama dengan kita, dan bagaimana iman kita bekerja dan menanggapi itu dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan menolong kita dan Tuhan memimpin kita. Bersungguh-sungguhlah dalam memahami iman percayamu. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang datang hadir, mungkin saudara tidak sedang berjemaat di tempat ini, tapi demi Tuhan yang hidup, izinkan saya mengingatkan kita. Dimanapun engkau beribadah, hanyalah sebuah organisasi gereja. Tapi jadi penting bagaimana engkau bersikap di hidupmu, karena itulah yang Tuhan mau. Di mati kita, Tuhan tidak akan tanya keanggotaan gereja kita. Tapi di mati kita, Dia akan melihat dan memperhatikan bagaimana kita bertanggung jawab atas anugerah yang diberikan. Adakah buah itu nyata dalam hidup kita? Ingat, orang percaya dikenal dari hari-hari hidupnya. Pohon dikenal dari buahnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, baik yang mau dibaptis atau baptis ini, begitu pula dengan semua orang tua. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Masing-masing berdoa dalam hatinya. Terlebih lagi orang tua yang akan membaptis anak-anaknya. Anak-anak yang akan dibaptis sidi ataupun sidi, biarlah dia dan orang tuanya mempunyai pergumulan yang sama. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan itu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami hidup seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh perjuangan perjalanan keiman kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang hidup di hidup kami. Tolong kami, tuntun pimpin kami dalam belas kasih-Mu, supaya di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam terang, yang sudah memilih dan menjadikan kami anak-anak kepunyaannya. Kami berdoa, biarlah rahasia-Mu semakin hari semakin nyata bagi kami dalam keberimanan kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Amen.